Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-163 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara tentang sebuah permasalahan yang penting dan besar yang terjerumus di dalamnya sebagian orang. Maka kita perlu mengetahui tentang perkara ini sebagai seorang Ahlus Sunnah supaya kita tidak terjerumus dan terperosok ke dalam jurang kesesatan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin sebagian seseorang kalau sudah terkena syubhatnya sulit bagi dia untuk melepaskan syubhatnya. Apa permasalahan tersebut? Wa yumsikuna amma syajara baina sahabat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menahan diri dari apa yang terjadi, pertengkaran yang terjadi, permusuhan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan bagaimana kecintaan kita kepada para sahabat dan keyakinan kita bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik. Ternyata di sana terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu. Peperangan, bahkan sampai pertumpahan darah terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Semoga Allah meridhai mereka semua. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka yumsikun, mereka menahan diri, tidak berbicara tentang pertumpahan darah tersebut, tidak menyebarkan apalagi. Berbicara pun mereka tidak, apalagi mereka menyebarkan dan ingin mengajak umat untuk kembali mengingat-ingat perpecahan yang terjadi, permusuhan yang terjadi. Mereka tidak melakukan demikian. Bahkan mereka yumsikun, mereka menahan diri. Menahan diri dengan lisan mereka dari pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebarkannya dan bukan menjadi orang yang senang dan gembira ketika menyebutkan tentang pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala. Tentunya dia merasa sedih. Baik, kecuali kalau memang ingin menjelaskan sikap yang benar atau ingin membela mereka, ingin menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya atau sikap yang sebenarnya dalam masalah ini. Tentunya ini tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam di sini. Beliau menjelaskan tentang bagaimana mauqif dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perpecahan yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa beliau sebutkan permasalahan ini? Ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap yang benar. Bukan ingin membongkar kembali atau menyebarkan kembali apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ahlus Sunnah yumsiku, berbeda dengan Ahlul Bid'ah, Ahlul Dolal yang mungkin sebagian mereka seringnya adalah membongkar kembali apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sehingga akhirnya masuk di dalam hati mereka ghil, su'udhan kepada sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala. Menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak benar. Mengatakan bahwa ini adalah gila kekuasaan, yang ini adalah bengis misalnya. Atau yang ini tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan yang lain. Atau yang ini dikatakan mengikuti hawa nafsu. Dan seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena seseorang tidak menahan diri. Nah, kita tidak ingin menjadi orang yang menjadi sebab manusia salah paham tentang para sahabat Nabi SAW. Jangan kita berbicara tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Kecuali memang ada hajah yang mengharuskan kita untuk berbicara seperti membela kehormatan para sahabat, menjelaskan sikap yang benar, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perpecahan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala. Wa yaqulun, mereka mengatakan, dan inilah yang harus kita katakan. Inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim, sesungguhnya athar-athar yang diriwayatkan di dalam kejelekan-kejelekan para sahabat. Jadi kalau seseorang melihat buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, dia akan mendapatkan athar-athar yang diriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat radhiyallahu taala. Hati-hati dengan kitab-kitab tarikh, karena banyak di antara kitab-kitab tarikh ini yang dusta. Berbeda antara kitab tarikh dengan kitab-kitab yang memang itu ditulis oleh penulisnya dengan syarat tertentu, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini memang mereka menulis dengan syaratnya, karena mengeluarkan di dalam kitab ini hadis yang syaratnya demikian dan demikian. Adapun kitab-kitab tarikh, maka ini mereka banyak yatasahalun, bermudah-mudahan di dalam. Ini hati-hati ketika seorang membaca kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama, karena di situ terkadang ada riwayat-riwayat yang sebenarnya adalah riwayat-riwayat yang dusta. Nah, athar-athar yang disebutkan, yang diriwayatkan tadi tentang kejelekan para sahabat, minha ma huwa kadzibun, ada di antaranya yang dusta, dibuat-buat oleh sebagian orang, orang Rafidhah misalnya, yang mereka memang benci terhadap para sahabat dan mereka menghalalkan kadzib, yang mereka namakan dengan taqiyah. Jangankan berdusta atas nama para sahabat, berdusta atas nama Rasul bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Berdusta atas nama Allah bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Apalagi kalau cuma berdusta atas nama sahabat, mengatakan Muawiyah demikian dan demikian, Abu Bakar demikian dan demikian, Umar punya penyakit demikian dan demikian. Banyak kedustaan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Berdusta atas nama generasi yang terbaik, supaya manusia menyangka bahwasanya para sahabat itu demikian keadaan mereka, sehingga kalau para sahabat dijatuhkan dan dihancurkan kehormatan mereka, mereka berharap kaum muslimin meninggalkan para sahabat. Kalau mereka meninggalkan para sahabat, akhirnya meninggalkan apa yang dibawa oleh para sahabat. Mereka membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau manusia sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka dengan mudah mereka dibawa ke arah yang mereka inginkan, disuruh untuk beragama dengan dasar akal mereka atau dengan dasar hadis-hadis palsu yang mereka buat sendiri. Mereka adalah orang-orang Rafidhah yang banyak membuat ucapan-ucapan yang dusta tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan orang-orang yang terfitnah, meskipun dia bukan termasuk Rafidhah, tapi ada di antara mereka yang juga masuk dalam fitnah ini dan ikut meriwayatkan riwayat-riwayat yang dusta tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.